Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir. Masih kita di ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون, dan orang-orang yang beriman, bima, dengan apa-apa, unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang bertakwa selanjutnya adalah yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang lainnya menjelaskan ya tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa beriman kepada Al-Quran. Demikian pula Allah menjelaskan tentang konsekuensi-konsekuensi dari keimanan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan ya bahwa orang munafik mereka tidak beriman. Itu menunjukkan bahwasanya yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengimani Al-Quran adalah yaitu kemunafikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat itu? Maka Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, bertambahlah keimanan mereka dengan diturunkan surat Al-Qur'an itu dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit, ya, penyakit apa? Itu penyakit kemunafikan kata para ulama. Fazadatum rijsan ila rijsihim, maka dengan diturunkannya surat Al-Quran bertambahlah penyakit kemunafikan di samping penyakit yang ada di hati mereka. Wamatu wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Di sini Allah mengatakan bahwa orang munafik diturunkan Al-Quran itu bukan bertambah keimanannya, Pak, tapi apa? Malah bertambah penyakit mereka di atas penyakit yang ada. Maka penyakit kemunafikan ini, akhi, menghalangi seseorang untuk beriman kepada apa? Al-Quran. Dan penyakit kemunafikan ini tumbuh. Kenapa? Ya karena banyak perkara, akhi. Ya di antaranya ya hati kita yang condong kepada dunia dan hati kita yang mengikuti syahwat. Allah menyebutkan tentang kisah si Bal'am. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 yang menyebabkan si Bal'am itu lepas dari ayat-ayat Allah. Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ya, Allah mengatakan bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu ia pun lepas darinya. Lalu setan pun mengikutinya. Maka ia pun menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Allah mengatakan, bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Tapi kemudian ia lepas dari ayat-ayat Allah. Ia pun kemudian diikuti setan dan tersesat. Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 176-nya, walau syi'na, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi sayang, kata Allah, ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini yang menyebabkan, Pak, keimanan kita kepada Al-Quran bisa lepas. Ya. Kenapa? Karena kecondongan hati kita kepada dunia, kita lebih memilih dunia, dan kita pun mengikuti hawa nafsu. Makanya, orang yang belajar Al-Quran, tapi hatinya masih dipenuhi dengan hawa nafsu dan syahwat, sulit sekali, akhi. Bahkan bisa jadi Al-Quran tidak bermanfaat untuk hidupnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Al-Quran juga menyuruh kita untuk apa? Mempelajari Al-Quran sebagai konsekuensi daripada keimanan kepada Al-Quran. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya membaca. Allah mengatakan, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 121 tadi, Allah mengabarkan siapa orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran itu. Orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran itu, kata Allah, yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Apa maksudnya sebenar-benarnya membaca? Mentadaburinya, memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itulah, ya akhwat Islam, ya, siapa saja yang mentadaburi Al-Quran, mempelajarinya, insya Allah akan semakin bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menjamin bahwa orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran tidak akan pernah sesat selamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir, kata Allah. Artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh. Dan pada kalian ada rasulnya. Rasul sudah meninggal, ada hadisnya. Ini jaminan. Siapa saja yang terus-menerus membaca Al-Quran, mentadaburinya, Allah mengatakan dia tidak akan pernah kafir. Masya Allah. Makanya akhi, ya Allah di sini mengatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Maka kalau kita beriman, pelajarilah. Kaji Al-Quran. Pahami ayat demi ayat. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum kamu. Akhi, iya. Para rasul itu masing-masing diberikan oleh Allah wahyu. Tapi yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, ya, kitab suci yang Allah turunkan ada hanya beberapa saja. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan ada Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa. Adapun selain itu Allah tidak beritahu. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kitab suci sebelum Al-Qur'an bahwa Allah yang akan menjaganya, tidak. Tapi Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah bahwa penjagaan kitab suci sebelum Al-Qur'an diserahkan kepada siapa? Kepada ulama-ulama mereka. Allah berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Tapi Al-Quran mengabarkan, Pak, ternyata para pendeta Yahudi dan Nasrani merubah-rubah Taurat dan Injil. Allah berfirman, fawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaidihim, celaka, kata Allah, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, dari pemikiran mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qaliba. Kemudian mereka berkata, ini berasal dari sisi Allah. Ya. Allah juga mensifati ahli kitab, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka merubah-rubah firman-firman Allah dari tempatnya. Dan perubahan yang mereka lakukan itu, Pak, dari dua sisi. Dilubah lafadznya dan dirubah maknanya. Ikhwata Islam, kita beriman kepada Taurat, beriman. Beriman kepada Injil, beriman. Beriman kepada Zabur, beriman. Tapi kita juga beriman kepada apa yang Allah kabarkan. Bahwasannya kitab-kitab itu sudah mengalami perubahan. Karena Allah sendiri yang mengabarkan itu di dalam Al-Quran, ikhwata Islam, azakumullah. Dan kata para ulama, Pak, kabar-kabar Israiliyat, ya, orang-orang terdahulu itu, ada tiga macam. Yang pertama, kabar-kabar yang ditetapkan dan dibenarkan oleh Al-Quran. Maka kita pun benarkan dan kita tetapkan. Yang kedua, kabar-kabar yang didustakan oleh Al-Quran, maka kita pun harus dustakan, tidak boleh kita imani. Yang ketiga, yang tidak ditetapkan dan tidak didustakan, maka kita pun juga tidak menetapkan dan tidak mendustakan. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? La tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Jangan kamu dustakan, tapi juga kamu jangan benarkan. Udah biarin aja. Ikhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW melarang, Pak, kita sibuk mempelajari kitab suci sebelum kita. Rasulullah melarang. Pernah Rasulullah melihat Umar bin Khattab sedang membuat Taurat. Maka Rasulullah marah. Lalu Rasulullah bersabda, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab? Kamu ini sudah ngaco, ya ibn al-Khattab. Ya. Apa tidak cukup dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran? Makanya, akhi, ya, Umar semenjak itu dia tidak mau lagi mempelajari apa. Ya. Sahabat yang paling banyak mengambil dari Israiliyat itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, beliau ini yang paling terkenal, apa, paling banyak mengambil dari kabar Israiliyat, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Demikian pula Ka'ab Al-Ahbar. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ka'ab Al-Ahbar ini seorang tabi'in, ya. Kemudian Allah mengatakan, wa bil akhirati hum yuqinun. Sebelumnya, Pak, para ulama berbeda pendapat tentang makna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ayat ini ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad tapi juga beriman kepada kitab mereka. Akan tetapi Abu Ja'far At-Tabari, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dari awal Allah sudah menyebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah menyebutkan siapa sifat orang yang bertakwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Berarti ini masih sifat orang yang beriman dan bertakwa. Dan inilah kata Allah, ya kata Ibnu Katsir yang rajih. Ya. Lalu Allah menyebutkan sifat orang yang beriman atau bertakwa apa yang terakhir dalam ayat ini? Wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yakin akan kehidupan akhirat. Yakin, Pak. Akhi, meyakini kehidupan akhirat ini, Pak, tidak mudah. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib. Maka Allah pun menurunkan hujah-hujah dalam Al-Quran yang sifatnya mengajak akal berfikir akan kebenaran hari akhirat. Dalam Al-Quran, sebagaimana pernah saya sampaikan, Pak, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak akal kita berfikir tentang akan adanya hari kebangkitan. Contohnya Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutaraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah manusia itu, kata Allah, air mani yang dipancarkan kemudian menjadi segumpal darah, lalu Allah sempurnakan. Kemudian Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Kemudian Allah tutup, bukankah itu semua menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan yang telah meninggal dunia. Lihat, Pak, siapapun tidak akan ada yang bisa menolak hujah ini. Artinya kalau Allah mampu menciptakan kamu, hai manusia, di awal pertama kali dari saripati air mani, bagi Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan kalian dari alam kubur. Hujah yang sangat kuat sekali, akal Islam. Allah juga mengkisahkan Ashabul Kahfi yang dijadikan tidur berapa tahun? 309 tahun. Untuk apa? Untuk Allah ingin buktikan akan adanya hari kebangkitan. Allah juga menyebutkan tentang kisah Nabi Uzair yang ditidurkan berapa tahun? 100 tahun. Lalu Allah memperlihatkan di mata Nabi Uzair bagaimana Allah membangkitkan keledai itu. Iya, yang sudah menjadi tulang belulang. Allah juga, ikhwata Islam azakumullah, menyebutkan tentang bagaimana Allah menumbuhkan tanah yang sudah kering kerontang. Allah berfirman, wa taral ardha hamidah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Kamu lihat tanah itu kering kerontang, tidak ada tanamannya. Ketika kami turunkan air hujan kepadanya, tiba-tiba ia menjadi hijau dan tumbuh pepohonan. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang mati, itulah yang akan menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Masya Allah, Pak. Allah sengaja tegakkan hujah-hujah itu supaya kita yakin, Pak. Iya. Hujah-hujah yang tidak bisa ditolak oleh akal manapun juga. Maka Allah mengatakan, wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tapi Allah pun juga meminta apa? Konsekuensi dari keimanan kita kepada kehidupan akhirat. Itu beriman, kita semua beriman kepada kehidupan akhirat, akhi. Tapi beriman. Kalau begitu apa konsekuensimu? Konsekuensi kita, Pak, yang pertama melahirkan kesabaran. Makanya Allah mengatakan apa? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa dia? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Keyakinan kepada kehidupan akhirat hendaknya melahirkan kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Karena kita yakin akan ada balasan yang lebih baik dari itu kelak nanti di hari kiamat. Ya. Allah juga menyebutkan akhwal Islam, ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, konsekuensinya apa lagi, Pak? Mengikuti Rasul. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Buat siapa? Allah mengatakan buat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan banyak berzikir kepadanya. Rasul Allah mengatakan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat dan banyak berzikir, itulah yang akan bisa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan kita kepada kehidupan akhirat itu, Pak, Masya Allah, memberikan kekuatan dahsyat sekali. Karena kita beriman kepada kehidupan akhirat, itulah kita semangat untuk beramal soleh. Karena ini kita ingin mendapatkan surga, ya enggak? Karena kita beriman kepada kehidupan akhirat, itulah kita menjauhkan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena kita tidak mau masuk neraka. Karena beriman kepada Allah dan hari akhirat itulah, Pak, kita mau sabar menjalani perintah. Masya Allah. Makanya dahsyat sekali, Pak, keimanan kepada kehidupan akhirat itu, ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin akan kehidupan akhirat mereka. Bahkan lihat para sahabat, Pak, mereka sampai mengorbankan nyawa dan harta mereka. Kenapa? Karena mereka yakin betul akan adanya hari akhirat. Ya, mereka yakin betul akan adanya balasan yang namanya surga, akan ada namanya neraka. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya aneh kata para ulama, aneh ada orang beriman kepada neraka tapi kok maksiat jalan terus, kata mereka. Padahal dia beriman. Kalau ditanya, kamu beriman gak kepada neraka? Beriman. Tapi kalau kamu terus-menerus berbuat maksiat, gimana sih? Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini biasanya karena apa? Karena lemahnya keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Ya. Setelah Allah menyebutkan ya sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itulah. Siapa mereka itu? Kata Ibnu Katsir, ay al muttasifuna bima taqaddam minal iman bil ghaib wa iqamis shalah wal infaq minal ladzi razaqahumullah wal iman bima unzila ila rasul wa man qablahum minar rusul wal iqan bidaril akhirah wa huwa yastalzimul isti'dad laha minal amali bisalihati wa tarkil muharramat. Kata beliau, ya, mereka itu siapa? Yaitu orang yang mempunyai sifat-sifat tadi, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Rasul, yakin kepada kehidupan akhirat, yang itu semuanya berkonsekuensi untuk apa? Bersiap-siap diri menuju amalan saleh dan meninggalkan keharaman. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Inilah akhi, ya, hakikat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Siapa yang menjaga ini, insyaallah dia akan dijaga oleh Allah. Ya. Mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan sifat orang kafir. Ya, setelah Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa, ya. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa sih orang kafir itu, Pak? Kafir disebut kafir, Pak. Secara bahasa artinya apa? Kafir secara bahasa artinya menutupi. Makanya petani disebut kafir dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ia menutupi biji dengan tanah. Malam disebut kafir dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ia menutupi si siang. Kenapa orang kafir disebut kafir? Karena ia menutupi hidayah Allah dengan kekafirannya tersebut. Ini kafir secara apa? Secara bahasa. Adapun kafir secara istilah syariat, Pak, maka itu artinya ya berpaling dari apa yang Allah turunkan. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kafir itu, kata para ulama, ada dua macam. Ada kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada kafir kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kafir besar ada 6 macam. Ini pernah saya sampaikan ini. Siapa yang masih ingat? Kafir besar ada 6 macam. Yang pertama apa? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yo. Ya. Kafir dalam Al-Qur'an itu ada 6 macam, Pak. Yang pertama kafir takdzib. Apa itu kafir takdzib? Yaitu mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Islam, mendustakan Rasul dengan hati dan lisannya. Artinya hatinya meyakini kedustaan Al-Quran. Hatinya meyakini kedustaan Islam dan Rasul. Demikian pula lisan dan perbuatannya. Iya. Ini disebut dengan kafir apa, Pak? Kafir takdzib. Takdzib artinya mendustakan. Maksudnya apa? Yaitu mendustakan dengan hati dan lisan. Contohnya yaitu dalam surat Al-Mulk Allah berfirman kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat-malaikat penjaga neraka berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa kata mereka? Benar. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Nah, ini namanya kafir apa? Kafir takdzib. Yang kedua, disebut dengan kafir juhud. Kafir apa? Juhud. Apa itu juhud? Jim ha waw dal. Juhud namanya. Apa itu kafir juhud? Yaitu meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tapi mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Apa itu, Pak? Hah? Kafir juhud apa? Siapa yang bisa ngulangi? Meyakini dengan apa? Hati tentang kebenaran is, tapi mendustakan dengan apa? Lisan dan perbuatan. Contohnya firman Allah tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Allah mensifati orang Fir'aun dan kaumnya. Apa kata Allah? Wajahadu biha. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Ya. Dhulma wa uluwa. Karena kedzaliman dan kesombongan mereka. Jadi Fir'aun yakin enggak Pak kebenaran risalah Nabi Musa? Yakin. Tapi Fir'aun mendustakan dengan apa? Lisan dan perbuatannya. Ini disebut dengan kufur apa? Juhud. Sama halnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Mereka sebetulnya yakin Nabi Muhammad itu benar, benar. Tapi masalahnya Pak, mereka mendustakan dengan lisan dan perbuatan karena kedengkian mereka dan ya kebencian mereka. Ikhwata Islam azakumullah. Dan kafir juhud ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Kafir juhud dibagi menjadi dua macam. Yang enggak nyatet rugi ilmu ini. Ya, yeah. Makanya kalau ngaji itu harus pakai catatan. Kecuali kalau antum enggak kayak Imam Bukhari baru. Ya, apalannya Masya Allah. Ini apalannya error mulu. Ya. Kafir juhud kata para ulama ada dua macam. Yang pertama juhud mutlak. Juhud apa? Mutlak. Yaitu mendustakan Islam dengan lisan dan perbuatannya secara menyeluruh, secara global, sementara hatinya meyakininya. Ini juhud apa Pak? Juhud mutlak. Yang kedua disebut dengan juhud muqayyad. Juhud apa? Muqayyad. Apa itu? Yaitu mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban Islam yang sangat jelas. Seperti sholat, zakat, puasa. Kalau ada orang berkata, saya enggak mau sholat. Kenapa? Karena enggak wajib. Allah juga enggak mewajibkan. Padahal sebetulnya dia yakin itu wajib. Tapi lisannya sengaja mengatakan begitu. Enggak wajib itu. Kata para ulama ini murtad dari agama Islam. Beda kalau dia mengatakan, saya enggak sholat karena malas. Nah yang seperti ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ini masih muslim apa enggak nih? Kalau ada orang berzina dengan keyakinan zina halal dan bahwa Allah menghalalkannya, padahal dia tahu bahwa itu haram, maka orang seperti ini kata para ulama murtad dari agama Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat. Ya. Yeah. Demikian pula kata para ulama, orang yang berhukum dan hukum selain Allah dengan mengatakan bahwa itu halal, enggak apa-apa Allah halalkan. Maka yang seperti ini pun bisa murtad, Pak. Walaupun tentunya mereka yang jatuh kepada kufur seperti ini tetap kata para ulama harus ditegakkan padanya hujah dan dihilangkan darinya syubhat karena bisa jadi ada syubhat di pikiran dia. Kalau memang masih ada syubhat, ya berarti belum bisa dikafirkan. Seperti halnya ada sebagian kaum muslimin, Pak, meyakini sholat lima waktu enggak wajib. Soalnya kita masih periode Mekah, katanya. Iya. Nanti kalau udah periode Madinah baru wajib. Ada syubhat seperti ini, akhi. Maka orang yang seperti ini karena ada syubhat belum bisa dikafirkan tentunya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini juhud muqayyad. Juhud apa? muqayyad. Iya. Nah, ini kafir, jenis kafir yang kedua, Pak. Kafir apa? Juhud. Yang ketiga, kafir iba wal istikbar. Kafir iba wal istikbar, enggan dan sombong. Kafir iba, iba itu artinya enggan. Wal istikbar, istikbar itu artinya sombong. Siapa itu? Yaitu orang yang meyakini Islam benar dengan hati dan ucapannya. Hatinya mengatakan Islam benar. Lisannya pun mengatakan Islam benar. Tapi ia menolak Islam karena kesombongannya. Dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya karena kesombongannya. Ini jenis kafirnya siapa? Iblis. Ini jenis kafirnya siapa? Iblis. Allah mensifati iblis bagaimana, Pak? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Terus aba wastakbar. Maka na minal kafirin. Maka iblis pun aba, itu iba. Aba artinya enggan. Wastakbar dan sombong. Maka jadilah ia orang-orang yang kafir. Iblis, Pak, meyakini bahwa perintah Allah itu harus ditaati. Secara lisannya pun juga, tapi masalahnya sombong dia. Disuruh sujud kepada Adam enggak mau. Demikian pula kalau ada orang yang mengatakan saya yakin Islam benar, tapi kok situ enggak mau sholat. Aduh, nanti lo deh. Saya enggak mau meletakkan jidat saya kepada Allah. Aduh, sombong benar nih orang. Iya. Orang seperti ini sombong, Pak. Maka karena kesombongan dia kepada Allah itu sama dengan iblis jadinya. Iya. Abu Thalib, paman Rasulullah, yakin tidak Islam benar, Pak? Yakin. Bahkan beliau bersyair tentang kebenaran Islam. Tapi di akhir hayatnya, Rasulullah bersabda kepada pamannya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela kamu di sisi Allah. Sementara Abu Jahal berkata, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu, hai Abu Thalib? Ternyata Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan lebih memilih agama nenek moyang karena keengganan dan kesombongannya. Nah, ini, Pak, namanya kufur apa? Kafir iba wal istikbar. Paham tidak? Hah? Iya. Yang keberapa? Yang keempat. Yaitu kafir nifak. Kafir apa? Nifak atau munafik. Nah, kafir nifak ini kebalikan kafir juhud. Tadi kafir juhud apa? Kafir juhud apa tadi? Meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tapi kafir dengan apa? Lisan dan perbuatannya. Kafir nifak kebalikan. Mendustakan Islam dengan hatinya, tapi mengucapkan keimanan dengan lisan dan perbuatannya. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak, Pak? Ya, di zaman Rasulullah, orang munafik itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat tidak? Sholat. Zakat, puasa. Tapi hatinya enggak percaya sama Islam. Hatinya penuh kebencian kepada Islam. Mereka hanya berpura-pura saja. Nah, ini munafik, Pak. Ini yang disebut dengan musuh dalam selimut. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam keraknya api neraka. Ya. Neraka yang paling bawah itu orang munafik itu, Pak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Yang keberapa? Yang kelima. Itu yang disebut dengan kafir i'rad. Apa itu i'rad? Berpaling. Kafir i'rad. Apa itu i'rad? Berpaling. Maksudnya apa? Dia tidak membenarkan Islam, tapi juga tidak mendustakan. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam kok, tapi saya juga enggak membenarkan sih. Enggak membenarkan, enggak mendustakan. Ininya ini namanya berpaling, Pak. Iya. Ini sebutkan kufur i'rab. Jadi berpaling di sini bukan hanya sebatas berpaling, tapi dia mempunyai makna artinya dia tidak membenarkan Islam, dia juga tidak apa? Mendustakan, dan dia berpaling untuk mempelajari Islam apa itu. Dia enggak mau. Ini yang ditunjukkan dalam firman Allah surat Thaha, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Demikian pula Ibnu Abi Yalail yang mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, ya, sungguh engkau lebih mulia, ya, jika memang engkau orang yang benar, dan engkau sangat hina jika kamu orang yang dusta. Artinya, aku tidak membenarkan kamu, tapi juga tidak mendustakan kamu. Ini namanya kufur apa? Kafir i'rab. Yang terakhir apa itu? Kafir syak. Kafir ragu. Artinya dia meragukan Al-Quran kebenarannya, meragukan Islam kebenarannya, meragukan Rasul kebenarannya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman itu yang tidak ragu. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu. Allah juga mengatakan Al-Qur'an itu tidak ragu. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Maka siapa yang meragukan Al-Qur'an, dia masuk dalam kafir besar ini, Pak. Iya. Walaupun tentu, Pak, kata para ulama, kita tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Apa itu syarat pengkafiran, Pak? Ada empat. Yang pertama, pelakunya itu balig dan berakal. Syarat pengkafiran ada empat. Yang pertama apa? Pelakunya itu balig dan berakal. Berarti kalau masih anak kecil atau orang gila, kalau antum mengkafirkan orang gila, jangan-jangan antum gila. Masa orang gila dikafirin? Iya. Syarat yang kedua, dia melakukan kekafiran itu dengan penuh sukarela, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, dimaafin. Sebagaimana halnya Ammar bin Yasir. Allah berfirman tentang Ammar apa? Illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa, sementara hatinya dia tenang dengan keimanannya. Iya. Walakin man syaraha bil kufir sadra, akan tetapi yang kafir itu yang hatinya ridho dengan kekafiran, dengan penuh sukarela. Syarat yang ketiga, antaku ma'alil hujjah, tegak hujjah kepada dia. hujjah risaliyah, tegak hujjah kepada dia. Kapan disebut tegak hujjah? Bila ia memahami hujjah yang disampaikan kepadanya. Berbeda kalau dia tidak memahaminya. Iya. Berarti kalau belum tegak hujjah, belum sampai padanya risalah, maka seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Daud, ya, kata Rasulullah SAW, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama, orang tua renta pikun. Yang kedua, orang yang tuli dan buta. Yang ketiga, orang yang idiot. Dan yang keempat, orang yang wafat di masa fatrah. Kata Rasulullah, orang tua renta akan berkata nanti pada hari kiamat, ya Allah, Islam datang kepada saya, tapi aku tidak memahami apa-apa. Aku pikun, ya Allah. Orang yang tuli dan buta dan berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya, tapi aku tidak bisa mendengar, juga tidak bisa melihat. Orang yang idiot berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak kecil saja meledek saya, melempar saya dengan tai-tai unta. Orang yang wafat di atas fatrah berkata, ya Allah, belum datang kepada saya Rasul-Mu. Maka kemudian Allah mengambil perjanjian dari mereka ini untuk menaatinya. Maka mereka pun berjanji. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, nyalakan api. Dinyalakan api. Lalu Allah perintahkan mereka untuk masuk ke api. Siapa yang taat dimasukkan ke surga. Siapa yang tidak taat diseret ke dalam neraka. Tapi apakah mereka kekal? Hanya Allah yang tahu. Karena enggak ada dalil tentang masalah itu. Iya. Ini syarat yang keberapa? Hah? Yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Sudah tegak padanya apa? Syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Alla yakuna muta'awwilan. Dia melakukan kekufuran itu bukan karena adanya syubhat. Muta'awil. Yang dia kira itu benar gitu loh, padahal enggak. Contoh, di zaman Rasulullah SAW, ada sebagian sahabat yang jatuh kepada kufur syirik besar, Pak. Bukan syirik kecil, syirik besar. Tapi Rasulullah tidak kafirkan karena dia melakukan itu bukan karena apa? Ingin berbuat syirik, tidak. Imam Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah mengirim Mu'ad ke Syam. Rupanya Mu'ad bin Jabal melihat di Syam itu orang-orang sujud kepada pendeta. Maka Mu'ad berpikir, kita umat Islam lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Ketika Mu'ad pulang ke Madinah, sesampainya di hadapan Rasulullah, sujudlah Mu'ad. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, mahamalaka ala dhalik. Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Ditanya dulu sama Rasulullah, kenapa? Kata Mu'ad, hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta mereka. Aku berpikir kita umat Islam lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Artinya dalam syariat Islam, sujud itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, Mu'ad kamu kafir loh. Enggak, kenapa? Karena Mu'ad muta'awil dalam hal ini. Ada syubhat. Makanya kalau ada orang yang jatuh kepada kesyirikan karena dia tidak tahu itu syirik, dimaafkan. Belum bisa dikatakan kafir. Atau dia jatuh kepada kesyirikan karena ada syubhat. Iya. Yang seperti ini pun juga tidak boleh kita kafirkan, Pak. Makanya kata para ulama, ada dua penghalang untuk dikafirkan. Apa itu? Kebodohan dan syubhat. Di zaman Rasul ada, Pak, orang yang jatuh kepada mendustakan Rasul, tapi karena kebodohan. InsyaAllah kita lanjutkan, ya, pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah, itu tentang sifat-sifat orang kafir. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.